Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi dan sore hari ini kita dapat mengkaji bersama-sama di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia Pemersatu Bangsa. Mudah-mudahan dengan kajian kita hari tambah hari, keimanan kita pun bertambah, perilaku kita pun dapat berubah ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik. Karena perbaikan yang kita lakukan pada diri dan iman kita akan mendatangkan keuntungan dan ketentraman bagi diri dan keluarga kita, serta berdampak positif bagi masyarakat di sekitar dan tanah air yang kita cintai, Indonesia ini. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan mengkaji ayat 93 masih dalam surat Al-Ma'idah. Ma'idah artinya meja yang penuh dengan hidangan. Tetapi pada ayat ini kita mengkaji tentang maidah, hidangan keimanan. Tidak saja makanan itu harus tersaji di depan mata, tetapi kita sekarang lagi melahap makanan rohani yang dengannya keimanan kita pun akan bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 93 ini turun mengkisahkan tentang kegundahan, kegelisahan masyarakat Muslim di Madinah ketika hukum khamar telah turun, tetapi dan mereka meninggalkan khamar itu sebagaimana disebutkan pada ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal antum muntahun?" Apakah kamu selesai tidak mau minum khamar dan judi lagi? Mereka pun tidak mau minum khamar dan judi lagi. Timbul pertanyaan, bagaimana pula yang sudah mati sebelum turun larangan minum khamar dan judi? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berkata menghibur hati masyarakat Muslim yang keimanannya itu tidak ingin dirinya saja masuk surga, tetapi juga mukmin-mukmin yang lain pun kalau bisa masuk surga. Ya Allah, bagaimana dengan mereka yang telah meminum? Ta'imu di sini bukan saja memakan, tapi juga syaribu, bisa artinya meminum, meminum khamar. Karena pada ayat 249 dari surah Al-Baqarah disebutkan, innallahtalakum binahar faman syariba minhu fa inna falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wa man lam yat'amhu, barang siapa yang belum memakan airnya, tapi maksud memakan di sini tentu saja meminum airnya. Jadi ta'imu di sini adalah meminum khamar. Disebutkan dengan makan karena minuman itu sendiri dapat dirasakan di mulut. Ada tiga hal di sini yang menghibur hati umat Islam. Pertama, orang yang beriman dan bertakwa dan beriman itu akan masuk surga walaupun belum pernah melakukan perbuatan apapun. Yang kedua, orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh juga akan masuk surga. Dan yang ketiga yang paling tinggi, beriman, bertakwa dan berihsan, tentu saja dia lebih prioritas dapat masuk surga. Di studio telah hadir Ustadz Perdana. Untuk penjabarannya kita persilahkan kepada Ustadz Perdana. Iya, menarik sekali di sini Ustadz Zainal, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di sini memberikan satu ketentraman dan kesejukan jiwa kepada kaum mukminin, bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan terdahulu ketika mereka belum beriman itu akan terhapus dengan berimannya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya iman itu adalah satu hal mutlak untuk dapat menghapuskan dosa. Perbedaannya adalah kalau dahulu ketika orang-orang mukmin beriman, mereka itu benar-benar meyakini Allah Subhanahu Wa Taala dan segala apa yang telah Allah atur dalam kehidupan mereka. Yeah. Nah, kalau kita sekarang ini Ustaz Jenal, permasalahan kita adalah kadar atau kualitas keimanan kita itu nampaknya sangat jauh berkurang dari yang keimanan yang diyakini oleh para sahabat. Ketika mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan, mereka siap untuk melaksanakan segala yang sudah diatur oleh Allah. Iya. Iya. Dan ini akan menghapuskan dosa karena keyakinan mereka itu. Kalau kita sekarang ini Ustaz, banyak kita lihat umat Islam yang iman-iman tapi ternyata banyak melakukan kesalahan. Iya. Ini kira-kira imannya bagaimana nih Ustaz? Iya, jadi menarik sekali bahwa seorang yang dikatakan beriman, falamma dakhalal imana fi qulubihim, iman itu di dalam hati. Maka ketika dikatakan amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna, dikatakan orang Arab, Arab Badawi berkata, wahai Nabi, kami telah beriman. Kata Nabi, tidak, kamu tidak beriman, kamu baru berislam. Iya. Kamu sholat, tetapi di dalam hatimu tadi tidak ada unsur takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahzarunya kurang. Iya. Seperti kata Ustaz Perdana pada pertemuan kemarin. Jadi ketika dia berislam, tapi tidak ada iman di hatinya. Iman akan menjadi kokoh ketika falamma dakhalal imana fi qulubihim, iman masuk ke dalam hati, barulah di situ disebut dengan sebagai seorang yang beriman. Iya. Artinya iman itu akan membuahkan rasa takut dan juga pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang menyatakan dirinya sudah beriman, akan tetapi ternyata rasa takut kepada Allah ini sangat jauh dari dirinya, itu artinya keimanannya belumlah lengkap begitu. Iya, benar sekali. Baru hanya sekedar ucapan saja. Nah, ini juga yang menarik di sini Ustaz Jenal, bahwa iza mattaqau wa amanu wa amilus solihati. Ya, di sini Allah memaparkan tentang bagaimana tugas yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Bertakwa, ya, beriman, beramal saleh, ya. Sumat taqaw wa amanu, kemudian bertakwa lagi, beriman lagi, sumat taqaw wa asanu. Ini kenapa begitu panjang nih Ustaz? Tidak cukup sekali saja. Iya, jadi di sini menariknya kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sebenarnya ini adalah golongan, tiga golongan umat Islam. Iya. Tapi dimulai dari golongan nomor 2. Seharusnya jadi ini urutannya 2 1 3. Bukan 1 2 3. Iya. Golongan pertama yang kedua ini berada di posisi menengah. Kenapa kok iza mattaqaw amanu wa amilu sholihati diletakkan di kedua? Karena yang banyak disesalkan ini, dia sudah dia sudah bertakwa, beriman, beramal soleh, tetapi juga masih berjudi dan minum khamar. Iya. Karena pada waktu itu judi dan minum khamar belum dilarang. Dia meninggal dalam keadaan bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Iya. Maka pada kondisi ini disebutkanlah tidak apa-apa. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh karena minum khamar yang telah mereka lakukan dulu apabila mereka bertakwa dan beriman dan mengerjakan amal soleh ketika hukum minum khamar dan judi itu belum diturunkan. Ini menjadi catatan penting. Iya. Bukan berarti berbuat baik buat baik juga, buat jahat juga, bukan begitu. Ini sebelum hukum minuman khamar diturunkan secara habis. Karena kan kita temukan beberapa hari pertemuan yang lalu, boleh ada orang boleh minum khamar pada waktu itu dia asal jangan mendekati waktu sholat. Iya. Ya kan, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jadi kalau tidak masuk waktu sholat boleh minum khamar. Jadi kayak ginilah dia, makanya urutan nomor 2. Atau jauh sebelum itu, sebelum amal soleh. Jadi pada waktu penduduk Mekah itu kan belum ada amal soleh sama sekali. Iya. Yang penting iman. Iman. Summata kawa amanu. Jangankan penduduk Madinah yang mati sebelum hukum syariat khamar dan judi dilarang, di Mekah pun orang yang beriman dan meninggal di Mekah itu akan masuk surga. Iya. Jangan takut. Allah itu tidak pernah lupa terhadap hambanya yang berbuat maksiat, apalagi terhadap hambanya yang berbuat ketaatan. Jadi jangan pernah berpikir, wah nanti Tuhan lupa nih. Nah, enggak. Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut al-alim. Dan yang ketiga, summataqo wa ahsanu. Ini bagi orang yang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup ini, jangan sekedar bertakwa, beriman, dan beramal soleh saja. Tetapi juga wa ahsanu. Apa maksud ahsanu? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, ahsanu itu ihsan. Ihsan itu membuat lebih dari hal yang diminta. Mm-hmm. Baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Misalnya sholat itu diwajibkan sehari 5 kali. Rukunnya sudah jelas, syaratnya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Ditambah secara kuantitas, mempertambahnya juga sesuai dengan syariat. Bukan berarti 4 sholat zuhur jadi 5. Jadi tidak. 5. Tetapi dimulai dengan sholat sunat rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Karena itu juga disyariatkan. Atau secara kualitas. Biasanya sholat al-aslu baro'atu zimmah. Yang penting aku kan udah sholat. Patok-patok ayam terserah. Yang penting udah sholat. Kualitasnya ditambah dengan menambah kekhusukan. Nah ini namanya wa ahsanu. Ya, kalau saya boleh menambahkan sedikit bahwa ternyata kita sebagai muslim di dalam kehidupan ini tidak cukup hanya dengan ucapan atau keyakinan iman saja, tapi harus melakukan banyak hal, melakukan lebih banyak dari apa yang ada sekarang. Artinya seorang muslim dituntut untuk wattaqau wa ahsanu, ya, melakukan meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupannya, begitu. Artinya juga begini, bahwa seorang muslim itu tidak hanya cukup sekedar salat saja, puasa saja, atau zakat saja, akan tapi harus banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi masyarakat banyak. Harus melakukan lebih banyak lagi, tidak hanya sekedar masyarakat di sekitarnya, tapi juga di dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan internasional. Seorang muslim harus dapat menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang pembawa ajaran kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan dunia ini. Iya, benar sekali. Ustaz Perdana, jadi sebenarnya iman yang tertancap di dalam hati itu membuat mengeluarkan aura positif dalam tubuh kita. Ketika aura positif keluar dalam tubuh kita, apa yang kita lakukan itu tidak ada istilah capek, letih. Karena capek dan letih itu bersumber dari hati. Aduh, malas sekali aku sholat. Itu sebenarnya hatinya itu kurang beriman. Tapi ketika imannya memiliki aura dan memang tertancap dalam jiwa, jam 12 malam pun dia enak bangun sholat tahajud. Kenapa? Karena ya Allah, begitu lama aku sudah mendapat nikmat untuk sholat sunat tahajud saja begitu beratnya. Padahal sebenarnya ketika sholat tahajud bukan saja kita melakukan suatu ritual yang itu menguntungkan Allah, tidak. Sebenarnya membuat badan kita bertambah sehat, kepasrahan bertambah tinggi. Ketika itu terjadi, tubuh kita pun akan memancarkan kesehatan yang luar biasa. Dan energi apa, menimbulkan satu energi yang lebih besar, ya. Lebih besar. Energi baru. Jadi Kita dapat melihat gambaran ini dalam kehidupan sahabat. Ketika para sahabat berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Kalau salat sunnah itu sudahlah. Kalau salat tahajud itu mereka sudah terbiasa seperti itu. Bahkan walaupun bernada negatif, ada seorang sahabat yang membuat tali gantungan di dalam masjid hanya sekedar untuk bergantung ketika dia salat dan dia mengantuk, dia akan bergantung tangannya, digantungkan supaya jangan tertidur. Walaupun Rasulullah melarang dan itu adalah negatif, tapi begitulah semangat mereka. Semangat beribadah. Begitu juga dengan kisah keinginan untuk melakukan hal yang lebih lagi dari 3 orang sahabat yang berjanji untuk tidak menikah, karena ingin beribadah, tidak tidur malam dan puasa siang hari. Ini adalah gambaran begitu semangatnya mereka untuk melakukan ibadah. Iya, benar sekali. Jadi memang kekuatan iman itu sebenarnya adalah memiliki rahasia positif dalam kehidupan, tidak saja bagi individu tapi juga masyarakat. Iya. Ketika dia meyakini bahwa Allah melihat dia, dia tidak akan mungkin melakukan penggelapan. Iya. Dia tidak akan korupsi. Karena apa? Boleh jadilah KPK tidak melihat dia, BPK tidak melihat dia, tetapi Allah pasti melihat dia. Iya. Hal-hal seperti ini tentu cerminan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari keyakinan dia bahwa al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaulah kita belum sampai pada derajat Allah kita melihat Allah, yakinlah bahwa semua yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika derajat ihsan itu kita lakukan, keuntungannya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menjungai orang-orang yang berbuat baik. Cukuplah Allah memilih kita menjadi kekasihnya dan menjadi manusia pilihannya. Mungkin kalau dipilih oleh rakyat belum tentu itu jujur, tetapi kalau Allah yang memilih, berarti itu merupakan suatu kebahagiaan yang tiada tara. Kita akan disebut nama kita di Malail A'la, disebut di antara para malaikat bahwa si fulan adalah orang-orang yang aku cintai. Maka jadikanlah kalian juga mencintai si fulan. Hidup berkat, aman, sentosa dan bersih. Karena apa? Karena kita telah melakukan ihsan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.